Aleha suru. 후일날아로이 하시야 허락거는 나달방한 로하기 Dakasu hatako bagasni holong na di bagas rohaki aria pora aria pora Kasu hatako bagasni Horong nari bagas rohaki Aria pora baju pang mau tahe dohot sada si boru na uli hukumit langit huhirgop mataki igbalos mai dohot ekel suping nai hukori baju pang mau muse tikilau au tu bertadang aki tersonggok maaf humutur duhulhe marhua dison si boru na huhir dopo dago dago ilalai topu mampu soko saki ampo ini an maro bungtano dago dago ilalai logam logam opo iki oma ni halet turok si boru tema au bohan nama ujung nyo ama matema au si bangkit lama lama apa-apa, somalin deh. Ujung ni hubungan rahasia. Kita mas moha liha urang aki ito ay dang nasia rohaku ito surena na hubahen itu ho olok kudoi ito tuho hasia osmarohan hasia liha taki Somos ni persoalani di perdalanatai. Sai malu doa moda osiako. Sai malu Oh, parpadana alai hoduna mangosei ito hoduna manguduk hatai kabisa hotu paribanmi Ibu di dokoko tua Dang na boy tarjua ho Hatani inang ni Dang na leho no kui tua Holoki na sotat tu hori Fox, you know, when you're older, you're going to pull out.